الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، حاضرين جماعة sekalian رحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Wa Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata shahran ba'da ar-ruku' yad'u ala ahya'in min al-'arab thumma tarakahu, muttafaqun alaihi. Dari Anas bahwa Rasulullah SAW kunut selama sebulan. Beliau lakukan kunut itu setelah ruku. Beliau mendoakan kejelekan kepada beberapa suku-suku Arab yang menentang dan memerangi dakwah beliau. Tapi setelah itu beliau tinggalkan kunut ini. Hadis sepakati Bukhari Muslim. Kunut ini disebut dengan kunutul faraid atau kunutul faraid. Doa kunut yang dibaca dalam sholat fardu, dalam sholat wajib. Adapun kunut di sholat witir, sebagian dari para ulama menyebutkan tidak disunahkan kalau dilakukan terus menerus, selalu dalam witir dibaca doa kunut. Namun yang sunnah mereka sebutkan dibaca doa kunut ini dalam witir selama bulan Ramadan. Dibaca dalam di akhir rakaat witir selama di bulan Ramadan. Adapun di qiyamul lail di luar Ramadan, Rasul SAW dari apa yang beliau lakukan tidak tampak kalau Rasul kunut padanya dalam tahajudnya. Karena sholat tahajud beliau qiyamul lail dinukilkan oleh para sahabat banyak, dan tidak ada dari mereka yang menukilkan menyebutkan bahwa Rasul kunut atau selalu kunut di akhir rakaat dalam sholat malamnya. Adapun dalam sholat fardu, maka hukum asalnya tidak ada kunut dalam sholat fardu. Tidak sebelum ruku, tidak pula setelah ruku. Adapun hadis Anas ini yang bersama kita di Bukhari Muslim, sebulan Rasul kunut, itu pun kemudian beliau tinggalkan. Ini lisabab, beliau kunut karena ada sebab. Artinya sifatnya insidental, kasuistik. Kan ada kasus, ada insiden terjadi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk kunut. Tentunya sesuatu yang dilakukan atau disyariatkan karena ada sebab tertentu, ya sudah, akan hilang Ini enggak perlu lagi diamalkan jika sebabnya juga hilang. Jika sebab yang mengakibatkan amalan itu dilakukan telah tiada, maka amalan itu pun tidak perlu lagi diamalkan. Makanya kemudian Rasul meninggalkan setelah sebelum beliau kunut. Syahron, artinya beliau kunut ini selama sebulan. Dan namanya sebulan syahr, antara dua bulan, bulan yang diapit oleh dua bulan, bulan yang sebelumnya dengan bulan yang setelahnya, itu berarti satu bulan. Misalnya kalau itu Syawal, maka itu satu bulan. Kenapa? Didahului oleh Ramadan dan setelahnya adalah Dzulqa'dah, maka itu satu bulan. Dari sini, apakah kemudian segala yang dihitung dengan bulan, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, apakah dihitung dengan hari, artinya 1 bulan, 30 hari, ataukah dengan hilal, hitungan hilal, hilal bulan yang di langit itu. Artinya jika terlihat hilal berikutnya, berarti sudah lewat bulan yang sebelumnya. Tidak harus itu 30 hari. Dan yang kedua ini yang lebih tepat, bahwa hitungannya adalah hilal diapit oleh dua hilal, dua bulan dalam artian dua hilal. Sekarang terlihat bulan Ramadan muncul, kemudian bulan Syawal terlihat kembali, bulan Dzulqa'dah, berarti Syawal sudah berlalu satu bulan, mungkin hanya 29 hari bisa jadi. Al-Mu'im dia diapit oleh dua hilal atau dua bulan. Di dalam hadis ini Rasul mendoakan kejelekan kepada beberapa suku-suku Arab. Karena mereka menindas orang-orang lemah dari mukminin, dari para sahabat, disiksa dan luar biasa. Kita tahu dalam sejarah bagaimana Bilal, Khobbab, Ibn Mas'ud dan beberapa banyak sahabat yang disiksa dan ditindas oleh musyrikin Quraisy. Maka Rasul mendoakan mereka, mendoakan jelek, ya Allah hancurkan mereka yang menindas ini, ya Allah binasakan mereka, ya Allah balas mereka, ya Allah bela kaum muslimin yang lemah ini, lindungi mereka, semacam itu. Ini sebabnya. Hanya begitu hilang sebabnya, kapan hilangnya? Ya ketika yang lemah ini sudah dilindungi oleh Allah, sudah enggak ada penindasan. Mereka sudah pada selamat, sudah pada bebas untuk beragama dan memeluk Islam seperti yang Allah kehendaki. Enggak ada yang nindas dia, enggak ada yang nyiksa dia, berarti sebabnya sudah enggak ada. Ya sudah, maka kunut pun selesai. Rasul pun tidak kemudian melanjutkan kunutnya. Di dalam hadis Rasul mendoakan kejelekan. Artinya sesuai dengan kasus yang terjadi. Makanya ala yad'u ala ahya'in minal arab, mendoakan kejelekan, hancurkan mereka, binasakan, ya Allah, yang semana itu, pokoknya doa kejelekan agar Allah timpakan ke mereka suku-suku Arab yang menindas dan menindas sahabat ini. Maka tergantung, artinya lafaz doa kunut ini pun tergantung situasi dan kasus yang terjadi. Makanya menjadi kesalahan dari sebagian muslimin atau para imam sholat ketika ada kasus tragedi apa terjadi, dia maunya kunut mendoakan muslimin, tapi lafaz yang dibaca gak tepat, gak ada hubungannya sama sekali. Ada misalnya dibantai muslimin, nasallahu alaihi, di mana, di negara mana misalnya. Dulu misalnya kita dengar di Bosnia Herzeg, Bosnia Herzegovina, atau misalnya dulu di Afghanistan atau di mana. Nah, dia maunya doakan mereka, tapi yang dibaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Apa hubungannya? Ya doa kebaikan, tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau dia pahami Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah beri kami hidayah bersama orang-orang yang kau beri hidayah, beri kami afia bersama orang-orang yang kau beri afia. Apa hubungannya? Mana doamu untuk mereka? Makanya yang Rasul lakukan ala ahya minal arab, doa kepada suku-suku Arab yang menindas. Maka sesuai kebutuhan, sesuai kasus, misalnya dulu seperti Bosnia misalnya, doakan kejelekan kepada kaum Nasoro Serbia. Ya ucapkan Allahumma alaika bin Nasara adh-dhalimin, Allahumma alaika bi Serbia al-mu'tadin, hancurkan orang-orang Nasara Serbia, bela muslimin, saudara-saudara kami, hambamu yang di Bosnia. Semakna itu. Di situ pentingnya kunut. Nah. Ala ahya minal arab. Ini menunjukkan bolehnya kunut dengan mendoakan kejelekan bagi mereka dari Arab maupun yang non-Arab, selama mereka diketahui zalim dan mengganggu, menyiksa kaum muslimin, menindas kaum mukminin. Cuman perlu difahami bahwa apakah ini setiap musibah terjadi kemudian disyariatkan kunut? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tahu Rasulullah SAW tidak pernah kunut mendoakan orang-orang Arab Quraisy musyrikin. Padahal gangguannya sepanjang beliau di Mekah 13 tahun. Kita tahu bagaimana permusuhannya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah ibn Khalaf, Walid dan yang lain-lainnya. Quraisy sangat besar permusuhannya dan perlawanan mereka terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada kelompok-kelompok lain yang memerangi Islam dan Muslimin. Tidak ada penyebutan bahwa Rasul mendoakan jelek kunut. Dibahas kunutnya. Kunut mendoakan jelek bagi mereka. Misalnya perang Ahzab, perang Khandaq yang Rasul gali parit, sampai Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa ulqatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Mereka datang dari segala arah, dari atas, dari bawah, dari sana, dari sini, ngepung Rasul dan sahabat. Pasukan koalisi gabungan Yahudi, musyrikin Quraisy dan orang-orang kufar dari suku-suku Badui Arab yang ada di sekeliling Makkah atau Madinah gabung sepakat untuk memerangi Rasulullah SAW, menghabisi, mencekam, sangat menakutkan, sampai Allah katakan balaghatil qulubul hanajir, jiwa kalian seperti sampai di sini. Ketakutan dan wajar. Naudzubillah. Kalau misalnya salah seorang rumahnya dikepung 100 orang aja, kebanyakan 30 orang dan mau bunuh dia. Semua bawa parang misalnya, bawa pedang, celurit. Dikepung sudah, dia enggak bisa keluar. Ini yang Allah katakan, nyawa kalian sudah seperti di sini. Keadaan yang sangat mencekam. Alhasil yang kita perlukan di sini bahwa Rasul enggak kunut mendoakan mereka. Padahal mengganggu. Dan sangat mengganggu. Tapi Rasul enggak kunut terhadap Ahzab ini, pasukan gabungan tadi. Begitu pula di perang Badar, kita tahu Quraisy mengganggu, memerangi, bahkan perang terjadi antara Rasul dengan Quraisy musyrikin. Perang Badar juga tidak ada Rasul kunut mendoakan musyrikin Quraisy. Nah, dengan demikian tidak setiap kejadian, ini penting, tidak setiap kasus kemudian disyariatkan kunut nazilah. Kunut nazilah mendoakan jelek bagi musuh-musuh muslimin atau agar Allah bela, Allah beli pertolongannya kepada muslimin. Tidak dalam setiap kasus, tidak dalam setiap tragedi, tidak dalam segala situasi. Dan dari sini ada masalah penting yang dilalaikan oleh sebagian banyak, sebagian besar kaum muslimin, yaitu kunut itu menunggu anjuran, menunggu ajakan Imamul A'zham. Imamul A'zham itu artinya pemimpin tertinggi. Kalau dulu namanya khalifah. Ya tergantung, mungkin ada yang di negara itu pimpinan tertingginya raja, di negara lain pimpinan tertingginya presiden, atau yang mewakilinya dalam hal ini misalnya menteri agama. Ini pemerintah yang berwenang menunggu anjuran atau seruan dari mereka. Kalau mereka meminta atau menyarankan hendaknya kaum muslimin kunut, kami anjurkan kepada setiap imam masjid untuk kunut mendoakan saudara-saudaranya yang dibantai di Syria misalnya, muslimin yang ditindas di sini, agar Allah menghancurkan kufar musuh-musuh muslimin di negara ini itu yang menindas muslimin. Udah sementara itu imam masjid semua kunut serempak. Kenapa? Ada anjuran dari pimpinan tertinggi kaum muslimin, pemerintah, presidennya atau menteri agamanya atau yang berwenang dalam hal ini. Dan ini penting. Nah, karena kalau enggak demikian enggak ada sunnahnya. Dan kita tahu tadi banyak kasus terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tragedi, perang Badar tragedi. Sekian sahabat terbunuh radhiyallahu anhum. Al-Ahzab tragedi besar, dikepung Rasul dan para sahabatnya. Banyak sudah tragedi ini, tragedi itu, tapi gak ada penukilan. Dan para sahabat pun gak kemudian semaunya kita kunut ini, mendoakan orang-orang kufar yang menyakiti kita, kita kunut mendoakan. Enggak, mereka tunggu Rasul sebagai pimpinan tertinggi, imam sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajak mereka kunut, seperti hadis ini, mereka kunut. Makanya penting menjadi kelalaian dan kekeliruan banyak pihak kadang diputuskan sendiri tanpa ada anjuran, tanpa ada ajakan dari pemerintahnya. Nanti terjadi misalnya apa, pembantaian muslimin, umat Islam dibantai di mana itu, Kalimantan itu, sampai dulu umat Islam dibantai di sini, kita kunut mendoakan. Siapa yang nyuruh kamu dan apa wewenang kamu? Ada pemerintah, ada Kementerian Agama, ada ini, ada presiden. Sementara pemerintah kita tidak menganjurkan. Makanya sunnahnya kunut ketika itu dengan anjuran atau ajakan dari pemerintah kaum muslimin. Yang di sholat-sholat fardu ini tadi terkait tragedi kemanusiaan, terkait pembantaian, penyiksaan kaum muslimin di sana sini. Dan ini penting karena sunnah mengajarkan demikian, bukan semau kita, kita mau kunut-kunut. Lah, kita bersama sunnah berjalan. Nah, kalau ini sebab yang pertama, artinya secara nas, secara dalil dalam sunnah memang demikian adanya, tadi kita sebutkan dalam sirah pun. Yang kedua, para ulama sebutkan pula bahwa yang mementingkan urusan umat, urusan kaum muslimin adalah imamul a'zam, pemerintahnya, bukan sembarang orang. Yang bertanggung jawab, yang mengatur, yang ini pemerintah, bukan tanggung jawab kita. Makanya termasuk wewenang untuk seruan atau ajakan kunut juga hanya wewenang mereka. Mereka memandang penting kunut, ya kita kunut. Mereka tidak menganjurkan itu, ya kita pun tidak kunut. Dan secara umum Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita taat kepada pemerintah kita. Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian, dan ini termasuk di akhir-akhir hidup Rasulullah. Aku wasiatkan kalian untuk kalian selalu bertakwa kepada Allah, untuk kalian selalu taat dan patuh kepada pemerintah kalian, pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian itu budak hitam. Budak, bukan orang yang merdeka. Hamba, sahaya yang dijual belikan. Cacat dalam status sosialnya. Tetapi ketika dia seandainya menjadi pemimpin, punya kekuasaan, walaupun budak, maka wajib bagi kaum muslimin semua untuk mentaatinya. Sebagian orang jahil mengatakan, oh iya, kita mentaati pemerintah itu kalau itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau itu ada perintahnya dalam Quran dan Sunnah, ya baru kita taati. Ini omongan orang jahil. Kenapa? Karena kalau ketaatan kepada Quran dan Sunnah itu wajib bagi siapapun. Ada pemerintah, gak ada pemerintah. Ada pemimpin, gak ada pemimpin. Disuruh pemerintahmu, tidak disuruh pemerintahmu, kamu wajib harus tunduk taat kepada Quran dan Sunnah. Gak ada pilihan, harus kamu taati itu. Tetapi justru yang membedakan seorang ahlu sunnah dengan yang lainnya, ketaatan dia kepada pemerintahnya. Bahkan kalaupun itu bukan sesuatu yang diwajibkan atau diperintahkan di dalam Quran dan Sunnah, tetapi penting dengan catatan itu bukan kemaksiatan, bukan perkara dosa, bukan perkara mungkar, tidak menyalahi aturan syariat kita. Lain perkaranya kalau itu menyalahi. Misalnya saja si penguasa memerintahkan untuk rakyatnya pesta homer, misalnya minuman keras untuk ini, nah, perkara-perkara yang haram, ya gak boleh kamu taati karena itu melanggar syariat. Tapi sekarang perintah-perintah dia yang gak melanggar syariat, termasuk ini. Sekarang dia tidak memerintahkan mereka, dalam hal ini tidak menganjurkan untuk muslimin kunut ketika ada kejadian ini itu, nah, ya kita nggak kunut. Apa itu maksiat? Maksiat dari sisi mana? Apa itu kemungkaran? Siapa yang bilang mungkar? Tunjukkan kemungkarannya. Menyalahi dalil yang mana? Justru dalil menunjukkan dia yang punya wewenang, dia yang menentukan. Kembalikan ke dalil, kembalikan kepada sunnah. Di perang Badar nggak ada kunut. Ah, berarti maksiat Rasulullah SAW. Kenapa gak ngajak sahabat kunut? Di perang Ahzab gak ada kunut. Maksiat lagi Rasulullah SAW. Sekian kejadian, sekian kasus, Bilal dicambuki sampai seperti itu, Rasul gak kunut. Khobab dan 70 qori pembaca Quran dibunuh, dibantai. Sekian banyak kasus. wewenangnya pemerintah. Dia lebih mengerti maslahat. Dan memang itu tanggung jawab mereka. Maka sekali lagi, penting perkaranya dikembalikan kepada pemerintah yang ada. Mereka yang tentukan, mereka yang anjurkan, maka kita taati. Mereka tidak ada anjuran, tidak boleh imam-imam masjid semaunya bikin kunut sendiri-sendiri. Karena tahu ada perang di sini atau pembantaian muslimin di belahan negara sini atau situ. Selain daripada itu, masalah kalau orang misalnya, kita gak tega, kita gak terima sebagai sesama muslim, saudara kita dibantai, saudara kita disakiti, begini-begini. Alhamdulillah, kamu mau doa, silakan doa. Doa kan gak hanya kunut. Kamu sujud doa kepada Allah, ya Allah, hancurkan orang-orang kufar di negeri mana yang membantai muslimin. Bela saudara-saudara kami, ya Allah, beri pertolonganmu. Doa sebanyak mungkin ketika kamu sujud. Doa sebanyak mungkin sebelum kamu salam. Boleh. Yang jadi permasalahan, kamu jadikan ini kunut dalam sholat. Imam ngajak muslimin sholat, dalam sholatnya dia kunut, sholat fardu. Ya tadi, doakan apa kasus yang terjadi begitu. Ini sudah bukan wewenang dia. Adapun doa silakan. Banyak-banyak doa dalam sujud, dalam ini. Tapi yang kita bahas kunut. Sunnah mengajarkan kepada kita itu dikembalikan kepada waliul amr, pemerintah yang memimpin kaum muslimin. Makanya pula Rasul meninggalkan kunut setelah sebulan, menunjukkan itu kemaslahatan pemimpin. Mereka yang faham ada maslahatnya perlu kunut, ya dia kan kunut. Sudah gak perlu dia berhentikan kunut, gak ada kunut, dia yang tentukan. Marul A'zam, pemimpin yang tertinggi di negara itu, raja, presiden, sultan, semisalnya namanya. Selain itu, kunut yang Rasul lakukan ini dalam nawazil tadi, jika ada kasus, jika ada tragedi, itu tidak hanya khusus di sholat fajar, gak hanya di sholat subuh, tetapi di seluruh sholat, dalam seluruh sholat fardu, ya sholat subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Hakim dan juga Ibnu Khuzaimah. Enggak hanya di sholat subuh saja atau di sholat subuh dan maghrib saja, justru nas dalil menunjukkan kunut yang demikian, kunut nawazil atau kunut nazila, dilakukan oleh Rasulullah dalam seluruh sholat, lima waktu sholat. Ini mendoakan tadi kalau pemerintah menyuruh, ya dalam lima waktu sholat ini imam-imam masjid kunut mendoakan saudara-saudaranya yang tertimpa musibah atau tragedi yang terjadi. Yang terakhir mungkin, ketika Rasul katakan yad'u ala ahya minal arab, menunjukkan kunut itu ringkas, artinya gak perlu diperpanjang. hingga sebatas yang diperlukan. Ya Allah, pernah sering kita dengar dari beberapa imam-imam muslimin sholat, sebatas misalnya hancurkan mereka yang memerangi muslimin, pecah belah mereka ya Allah, jangan sisakan satu orang pun dari mereka, tunjukkan kepada kami kekuatanmu, keajaiban kekuatanmu, mereka tidak akan bisa melemahkanmu ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Kuat, beri pertolongan, lindungi, selamatkan saudara-saudara kami. Sebentar itu, nggak perlu panjang lebar kesana kemari doanya. Al-Muhim itu seputar kunut nazila. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.